Hidup bagai pelangi mencat hati, warna-warni merah, biru, hijau, ungu dan kuning, terlukis gelap langit, keseimbangan pun pergi, hitam putih atas bawah kanan kiri. Kawan Rocky ada di dada kiri, ada di dada kiri, ada di dada kiri, ada di dada kiri. Mencatat dosa sampai akhir nanti. Hidup bagai pelangi mencat hati, warna-warni merah, ungu dan kuning, terlukis gelap langit, keseimbangan pun pergi, hitam putih atas bawah kanan kiri. Mending aku mati tapi takut bunuh diri, seharusnya aku mati tapi kawan Rocky ada di ada di dada kiri, ada di dada kiri.